tahlilan jelas. Tahlilan itu mendoakan orang meninggal dunia membaca ayat suci Al-Quran. 7 bulan ada bayi, ada orang hamil 7 bulanan ya. Itu adalah menjalankan satu hadis Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Karena kalau usia 7 bulan itu adalah bayi sudah mulai besar dan sebentar lagi akan dilahirkan, maka dihimbau untuk bersedekah. Terserah modelnya kayak apa, 7 bulan sehari juga boleh, 7 bulan 5 hari boleh, tidak harus persis 7 bulan. Intinya dihimbau untuk bersedekah. Hadis Nabi SAW, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Bayar sedekah fakir miskin, yatim piatu, masjid, pesantren, insyaallah menjadikan anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya, dia minta dalilnya. Ini dalil itu adalah bukan bagiannya orang-orang yang bukan mujtahid. Orang yang sok bertanya dalil itu berbahaya, bisa dibohongi asal bahasa Arab dibaca nanti yang iya saja. Hakikatnya seperti itu. Ulama mengatakan bahwasanya di dalam banyak hal bersedekahlah. Anda mau bepergian, mungkin dalam keadaan Anda khawatir keselamatan anak, sedekah tadfa'ul bala. Bala di dunia dan bala di akhirat, termasuk neraka. Nabi Muhammad menyebutkan ittaqun naro, takutlah kau api neraka, walau bisyikki tamratin, biarpun hanya dengan separuh belahan dari kurma. Sedekahkan separuh kurma, insyaallah menolak dari neraka. Apalagi ratusan ribu sampai jutaan diniatkan, semoga ditolak bala oleh Allah.